Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Tanbihat 'ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Kita masuk pada pasal yang 7 tentang bab as-shaum. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, al-fasl as-sabi' ahkamun takhtassu bil mar'ati fi bab as-siyam. Hukum-hukum khusus untuk wanita dalam bab as-siyam. Juga bertepatan insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita akan menjumpai bulan Ramadan, maka persiapan yang paling penting yang harus ada pada kita adalah mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban as-shaum. As-shaum definisinya adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa berupa makan dan minum dan al-jima', dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah definisi puasa, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dalam rangka beribadah. Menahan dirinya itu tujuannya adalah untuk beribadah, melaksanakan perintah Allah dalam rangka ibadah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan as-shaum, kewajiban puasa ini diwajibkan oleh Allah azza wa jal di tahun kedua hijriah, di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam beliau sempat berpuasa 9 kali Ramadan. قال الشيخ صالح الفوزان صوم شهر رمضان واجب على كل مسلم ومسلمة. Puasa pada bulan Ramadan itu hukumnya apa? Wajib bagi setiap muslim dan muslimah, laki-laki maupun perempuan. Bahkan dia merupakan wa huwa ahadu arkanil Islam wa mabanihi al-idham. Dan dia, yakni as-shaum, merupakan salah satu rukun Islam dan pondasi yang sangat yang agung dalam Islam ini. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Maka ayat ini sangat jelas kepada kita tentang dalil wajibnya as-shaum. Dan juga banyak dalam hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa shaum Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Bunyal Islam ala khamsin, di antaranya adalah bunyal wa shaumi Ramadan. Sehingga dengan ini kita meyakini kewajiban puasa tersebut. Dengan ini kita meyakini kewajiban as-shaum, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa maka dia kafir, karena dia hakikatnya telah mengingkari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta dia telah mengingkari sesuatu yang dimaklumi dalam agama Islam secara daurat, mau tidak mau setiap muslim pasti tahu bahwa dalam agama Islam itu terdapat kewajiban as-shaum. Sehingga yang mengingkari kewajiban puasa dalam keadaan dia tahu, dia kafir walaupun dia berpuasa. Maka wajib hukumnya puasa pada bulan Ramadan. Sehingga orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur, dia telah melakukan suatu dosa besar. Dia telah melakukan suatu dosa besar. Tapi sebuah permasalahan tentang seorang yang sengaja dia tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, sengaja tanpa ada udzur, kemudian dia bertaubat di kemudian hari, apakah dia harus mengqadha hari yang mana dia berbuka tersebut di bulan Ramadan? Orang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada udzur, dia malas untuk berpuasa, sengaja dia tidak berpuasa, tidak ada udzur, maka apakah dia harus mengganti hari yang dia berbuka tersebut? Terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat yang rajih bahwa dia tidak wajib mengqadha hari yang mana dia berbuka, dikarenakan dia meninggalkannya tanpa udzur. Tetapi dia harus bertaubat. Dia harus bertaubat. Sama halnya seperti orang yang sengaja meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada udzur, dan sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Hatta orang yang memiliki udzur sekalipun, dia tetap wajib melaksanakan sholat dengan kondisi yang dia mampu. Maka jika ada orang yang sengaja meninggalkan sholat dengan sengaja, kemudian dia bertaubat, maka tidak perlu dia mengqadha, mengganti sholat-sholat yang dia sengaja meninggalkannya tersebut, dikarenakan dia tahu bahwa itu wajib dan dia sengaja meninggalkannya. Maka yang wajib adalah taubat dan tidak perlu mengqadha. Pada tentang hukum orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, apakah dia kafir atau tidak? Jawabannya tidak. Orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, apakah dia kafir sampai keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Dia masih tetap, selama dia memiliki keimanan, dia masih mukmin. Hanya saja dia pelaku dosa besar. Hanya saja dia pelaku dosa besar. Inilah pendapat yang sahih. Baik, kita lanjutkan. Qala asy-syekh hafizahullahu ta'ala, fa idza balaghatil fatatu sinna at-taklifi bidhuhuri ihda amaratil bulughi 'alayha. Maka jika seorang wanita telah mencapai usia taklif. Apa itu usia taklif? Usia taklif adalah usia yang mana seseorang itu terbebani untuk menjalankan syariat ini. Itu adalah usia taklif. Dia harus menjalankan syariat ini. Sesuatu yang wajib, maka dia harus melakukannya. Jika dia tinggalkan, maka dia mendapat dosa. Sesuatu yang haram, dia harus meninggalkannya. Jika dia melakukan sesuatu yang haram, maka dia mendapat dosa. Itu maksudnya taklif. Dia terkena hukum syariat secara keseluruhan. Dosa dan pahala itu sudah dia tanggung. Jika seorang telah mencapai usia taklif, usia beban, bidhuhuri, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa seorang itu sudah masuk usia taklif? Jawabannya adalah dengan zuhur, dengan nampaknya ihda amaratil bulugh 'alaiha, dengan nampaknya salah satu dari tanda-tanda baligh pada dia. Jadi kapan seseorang masuk usia taklif? Jawabannya jika telah baligh. Jika dia telah memasuki usia baligh. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa baligh itu, usia baligh itu diketahui dengan 4 cara. Yang pertama dengan bermimpi, mimpi basah. Yang kedua tumbuhnya bulu di sekitar kemaluannya. Yang ketiga, sempurnanya 15 tahun. Dan yang keempat, khusus untuk wanita, haid. Wa minha al-hayd. Dan di antara tanda-tanda baligh itu adalah hayd. Fa innahu yabda'u wujubus shaumi fi haqqiha. Maka jika seorang wanita sudah haid, maka telah wajib bagi dia kewajiban puasa padanya. Wa qad tahidu wa hiya fi sinni at-tasi'ah. Terkadang wanita itu bisa haid di usianya masih kecil. Di usia yang masih kecil, di umur 9 tahun. Jika dia telah keluar dari haid, walaupun di usia yang masih 8 atau 9 tahun, maka dia hakikatnya telah masuk usia baligh, terkena kewajiban as-shaum. Sehingga tidak ada alasan masih kecil atau masih 9 tahun, tidak. Batasannya atau di antara tanda seorang itu sudah terkena kewajiban dan terkena taklif adalah haid, jika keluar darah haid darinya. Faqad tajhalu ba'dul fatayati annahu yajibu 'alayha as-siyamu hina dhaak. Tetapi di sana sebagian mudi, sebagian wanita-wanita, mereka tidak mengetahui bahwa ketika haid di umur 9 tahun itu, dia masih belum terkena kewajiban puasa. Dia mengira seperti itu. La fala tasum, sehingga dia tidak berpuasa. Dhannan minha annaha saghirah. Kenapa? Karena dia mengira bahwa dirinya masih kecil. Padahal sudah keluar dari haid, tapi dia masih umur 9 tahun misalnya. Sehingga dia tidak mau berpuasa. Maka ini salah, ini kesalahan. Wala ya'muruha ahlaha bisyam. Demikian juga keluarganya. Keluarganya tidak memerintahkan dan mengajak dia untuk berpuasa. Wa hadza tafriitun 'adzim, dan ini merupakan kelalaian yang besar. Bitarki ruknin min arkan Islam, dengan meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Jadi jangan sampai jika seorang wanita dia walaupun dia sudah keluar dari haid di usia yang masih kecil, maka jangan dia mengira bahwa dia belum terkena kewajiban. Jika dia telah haid, maka dia sudah terkena kewajiban dan dia berlaku bagi dia hukum-hukum syariat ini. Wa man hasala min hadzalik, dan barang siapa yang mengalami hal tersebut, yakni dia sudah masuk usia haid, sudah haid tetapi dia tidak berpuasa karena dia mengira dirinya masih kecil, belum pantas untuk berpuasa. Barang siapa mengalami hal ini, wajib 'alaiha qada' as-shaumi alladhi tarakathu, maka wajib bagi dia untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan. Min hayni bidayatil haidhi biha, dari sejak mulainya haid dia. Jadi misalnya dia di tahun kemarin sudah haid, tetapi selama bulan Ramadan kemarin dia tidak berpuasa karena dia mengira masih kecil. Kemudian sudah masuk pada tahun berikutnya, baru setelah itu dia ingin berpuasa, maka kita katakan bahwa dia juga harus wajib mengqadha puasa yang tahun lalu yang dia belum berpuasa, dikarenakan dia telah haid padahal sudah haid. Walau mada ala dhalika fatratan tawilah, walaupun telah berlalu waktu yang panjang. Li'annahu baqin fi dhimmatiha, karena puasa tersebut, karena kewajiban puasa itu baqin, itu tetap ada, masih dalam tanggungannya. Kewajiban puasa yang belum dia laksanakan dahulu karena dia mengira masih kecil, itu masih dalam tanggungan dia, tidak lepas dari tanggungan dia sampai dia melakukan as-shaum tersebut. Kemudian Syekh di sini melanjutkan permasalahan syarat wajibnya puasa Ramadan. Kepada siapa puasa Ramadan itu diwajibkan? ما man yajibu alaihi Ramadan, kepada siapa puasa Ramadan diwajibkan. Kesimpulannya, syarat wajibnya puasa itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sehingga seorang itu dikatakan dia wajib untuk berpuasa Ramadan. Syarat yang pertama kita simpulkan adalah al-Islam, agama Islam. Syarat wajibnya puasa yang pertama adalah agama Islam. Beragama dengan agama Islam, maka tidak sah jika ada orang kafir yang ingin ikut-ikutan puasa Ramadan. Tidak sah. Tidak ada faedahnya dia puasa. Dan tidak Allah terima puasa orang kafir dan ibadah-ibadah yang lain tidak Allah terima. Ibadah yang mereka lakukan, kebaikan-kebaikan orang kafir yang mereka lakukan, di yaumul akhir nanti Allah jadikan sebagai debu yang berterbangan. Kenapa? Karena mereka walaupun melakukan kebaikan, tetapi mereka jelek syar. Mereka adalah orang yang kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan tidak ada yang mencegah untuk diterima nafkah mereka, sedekah mereka, kebaikan-kebaikan mereka, kecuali dikarenakan mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga orang kafir tidak sah jika mereka ikut puasa Ramadan. Ada sebagai orang kafir, dia ingin ikut mencoba ikut-ikutan kaum muslimin di bulan Ramadan, ikut berpuasa dan berbuka bersama kaum muslimin. Kita katakan tidak sah puasa dia. Masuk Islam baru puasa. Sehingga itu ternilai sebagai amalan ibadah. Maka jika misalnya ada seorang kafir yang masuk Islam di siang hari bulan Ramadan, apa yang harus dia lakukan? Jika dia masuk Islam di siang hari bulan Ramadan, maka yang harus dia lakukan adalah berpuasa saat telah masuk Islam tersebut. Walaupun di siang hari dia menahan diri dari makan dan minum dan membatal-batal puasa sampai terbenamnya matahari. Dan puasa dia sah walaupun di siang hari mulai puasanya. Kenapa? Karena di saat pagi hari dia masih belum terkena kewajiban puasa. Tetapi di saat siang hari dia sudah masuk Islam, maka dia saat itu sudah terkena kewajiban puasa, maka mulailah dia puasa dan menahan diri dari siang sampai terbenamnya matahari. Dan puasa dia sah di hari itu, tidak perlu untuk mengqadha di hari yang lain. Adapun hari-hari yang sebelumnya yang dia tidak berpuasa, misalnya dia masuk Islam di tanggal di pertengahan Ramadan, dia masuk Islam, maka tanggal 1 sampai pertengahan Ramadan itu tidak perlu untuk diganti, tidak perlu untuk diqadha, dikarenakan dia waktu itu pada tanggal 1 sampai pertengahan Ramadan sebelum masuk Islam dia belum terkena kewajiban atau dia tidak terkena beban untuk shaum. Itu syarat yang pertama adalah al-Islam. Kemudian yang kedua, al-baligh, sebagaimana telah disebutkan tadi, usia baligh. Usia baligh. Sehingga anak kecil yang belum baligh, sepakat para ulama bahwa anak kecil yang belum baligh tidak diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Namun para ulama menyebutkan bahwa anak kecil yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, itu dilatih. Dilatih dari kecil, walaupun mereka belum baligh, dilatih mereka untuk berpuasa. Dan sah puasa mereka, mendapat pahala. Sah puasanya dan mendapat pahala. Tetapi jika mereka meninggalkan puasa tersebut, tidak dapat dosa. Tetapi jika mereka melakukannya, maka mereka mendapat pahala. Sebagaimana ini amalan salaf, amalan sahabah radhiyallahu anhum. Para sahabat dahulu, mereka membiasakan anak-anak kecil mereka untuk berpuasa. Berpuasa sampai anak-anaknya nangis dan ayahnya pura-pura masak masakan padahal tidak masak apa-apa. Sampai anak itu tertidur. Dilatih untuk berpuasa sedari kecil. Apa tujuannya? Hikmah dan tujuan melatih anak dari kecil untuk berpuasa adalah membiasakan diri supaya kuat di saat nanti sudah masuk usia baligh, dia sudah terbiasa dengan ibadah as-shaum. Dibiasakan dan hal itu akan menjadi hal yang mudah bagi dia. Tidak berat bagi dia untuk berpuasa ketika sudah masuk usia baligh. Yang ketiga, syarat yang berikutnya adalah al-aqil, berakal. Syarat wajibnya puasa yang berikutnya setelah Islam, usia baligh. Kemudian yang ketiga adalah berakal, sehingga orang gila tidak wajib untuk berpuasa, bahkan tidak sah puasanya. Orang gila yang hilang akalnya atau orang yang akalnya rusak. Gila itu ada banyak macamnya. Ada gila total, dia gila betul-betul seperti orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu gila akalnya hilang sama sekali. Ada lagi gila yang tidak seluruhnya gila, dia terkadang masih sadar. Dia hanya saja tingkah lakunya seperti anak kecil. Ini disebut dengan ma'tuh, di bawah tingkatan orang gila. Itu disebut dengan ma'tuh. Tapi dia mengalami kerusakan pada akalnya. Dia jika berbicara, terkadang pembicaraannya itu seperti orang waras, dan terkadang pembicaraannya seperti orang gila. Nah, ini juga termasuk orang yang tidak berakal, atau orang yang mengalami masalah akal seperti ini, tidak terkena kewajiban as-shaum. Syarat wajibnya puasa yang keempat adalah qadirun ala siyam, mampu untuk berpuasa. Mampu untuk berpuasa. Sehingga orang yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, yang sedang atau yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Jadi syarat yang keempat, mampu untuk berpuasa. Sehingga orang yang tidak mampu untuk berpuasa, tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Siapa itu orang yang tidak mampu untuk berpuasa? Ada dua macam. Orang yang tidak mampu untuk berpuasa ada dua macam. Yang pertama, ketidakmampuan sementara. Ketidakmampuan yang sementara. Contohnya apa? Contohnya seperti orang sakit yang masih bisa sembuh, masih diharapkan kesembuhannya. Atau seorang yang dalam kondisi darurat. Atau seorang yang dia dalam keadaan susah payah jika dia harus berpuasa sekarang. Akan mudaratkan dia. Maka di sini ketidakmampuan yang sementara, hukumnya adalah dia boleh berbuka dan dia harus mengqadha mengganti hari yang dia berbuka tersebut di hari yang lain. Macam orang yang tidak mampu yang kedua, orang yang tidak mampu untuk berpuasa yang kedua adalah ketidakmampuan yang selamanya. Siapa itu orang yang tidak mampu untuk selamanya berpuasa? Ada dua orang. Yang pertama, orang yang sudah lanjut usia, sudah tidak akan mampu lagi untuk berpuasa, sudah tua, renta, tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ini bukan ketidakmampuan yang sementara, dia selamanya tidak akan mampu lagi untuk berpuasa. Demikian, yang kedua adalah orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Orang sakit yang telah divonis para dokter bahwa ini penyakit yang berat, yang dia tidak ada lagi kesembuhan padanya setelah ini. Kami tidak mendapati obat yang bisa mengatasi penyakitnya. Sehingga ini, orang yang seperti ini tidak diharapkan kesembuhannya, maka boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa, tetapi yang berlaku bagi mereka adalah membayar fidyah. Membayar fidyah. Apa fidyah tersebut? Fidyah itu adalah memberi makan setiap harinya yang dia berbuka, puasa, tidak berpuasa itu. Di hari yang dia tidak berpuasa, dia ganti dengan memberi makan satu orang miskin. Dia ganti memberi makan satu orang miskin dengan satu porsi makanan yang teranggap sebagai pemberi makan satu orang. Jadi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Itulah syarat yang keempat, mampu untuk berpuasa. Maka orang yang tidak mampu untuk berpuasa tadi, tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Tetapi dilihat jika ketidakmampuan itu sementara, maka dia mengqadha di hari yang lain. Tetapi jika ketidakmampuan itu selamanya, maka dia mengganti dengan membayar fidyah dan tidak perlu mengqadha di hari yang lain. syarat yang kelima adalah ayyakuna muqiman. Ayyakuna muqiman, syarat yang kelima kepada siapa puasa itu diwajibkan, yaitu bagi orang yang muqim, bagi orang yang menetap, tidak musafir. Sehingga orang yang safar, dalam keadaan safar, pergian yang dikategorikan sebagai pergian safar, dia tidak wajib untuk berpuasa. Dan yang keenam adalah suci dari haid dan nifas. Itulah enam syarat wajibnya puasa Ramadan. Qala Syekh rahimahullah hafizahullah taala, idza dakhala syahr Ramadan wajib 'ala kulli muslimin wa muslimah balighin sahihin muqimin siyamuhu wa man kana minhumma maridan aw siyamuhu. Artinya adalah idza dakhala syahr Ramadan, jika telah masuk bulan Ramadan, maka wajib 'ala kulli muslimin wa muslimah, wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan, balig, yang sudah masuk usia balig, sahih, sehat, mampu untuk berpuasa, muqim, syarat yang berikutnya adalah menetap, tidak safar. Wajib bagi mereka yang kondisinya seperti ini, yang terpenuhi syarat-syarat wajibnya puasa baginya, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa. Wa man kana minhuma maridun, maka orang yang sakit dari kaum muslimin maupun kaum muslimat, mengkana minhuma, yakni muslimah-muslimah, perang siapa yang sakit dari kalangan kaum muslim dan muslimah, au musafir, au dalam keadaan safar, dalam keadaan sedang safar di tengah bulan, fi atna'is syahr, fa innahu yuftir wa yuqdi adada ma aftara min ayyamin ukhar, maka yang berlaku bagi dia adalah boleh untuk berbuka, tetapi dia mengganti, mengqadha jumlah hari yang dia berbuka di hari-hari yang lain. Qala Allah Ta'ala, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian hilal Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh bagi dia mengganti di hari yang lain. كَمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ الشَّهْرُ وَهُوَ كَبِيرٌ. Sebagaimana juga halnya seorang yang memasuki bulan Ramadan dalam keadaan dia sudah tua, haram, tua renta, la yastati'u siyam, tidak mampu lagi untuk berpuasa, au maridun maradun muzminan, ini kondisi yang kedua. Orang yang tidak mampu yang kedua adalah orang yang tidak, adalah orang tua yang sudah tua renta, tidak mampu lagi untuk berpuasa. Adapun jika tua tetapi masih mampu untuk berpuasa, maka ini harus berpuasa dengan syarat tidak mampu lagi untuk berpuasa. Atau orang yang sakit dengan sakit yang muzmin, sakit yang muzmin selamanya, yang tidak ada kesembuhan padanya, la yurja irtifa'u, yang tidak diharapkan kesembuhannya, fi waqtin minal awqat, di kemudian hari, min rajulin aw imra'ah, baik dari laki-laki maupun perempuan. Jika dia sakit dalam keadaan sakitnya itu tidak diharapkan kesembuhannya, maka fa innahu yuftir wa yut'im an kulli yawmin miskinan nisfu sha', maka dia berbuka dan dia mengganti puasanya itu dengan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Berapa ukurannya? Jumhur ulama berpendapat ukurannya adalah nisfu sha'. Nisfu setengah sha', setengah sha', satu sha' itu adalah kurang lebih, pendapat Syekh bin Baz rahimahullah, fatwa lajnah daimah, kurang lebih satu sha' itu 3 kilo. Berarti jika setengah kilo adalah satu setengah, jika setengah sha' adalah satu setengah kilo min kuti, dari makanan pokok daerah tersebut. Dan di sana ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa tidak ada takaran dalam ukuran seberapa banyak harus memberi makan orang miskin ini, tetapi dilihat dari uruf, dikembalikan kepada uruf, kebiasaan daerah. Jika itu sudah teranggap sebagai memberi makan satu orang miskin, satu porsi, maka itu sudah sah dan teranggap sebagai makan satu orang miskin. Tidak dipersyaratkan harus beratnya 1,5 kilo. Tidak. Ini pendapat yang lebih kuat, karena dalam syariat tidak ada hadis yang menentukan berapa banyaknya ukuran sha' tersebut. Tetapi boleh juga seorang memberi makan dengan ukuran ini. Tidak mengapa, tidak masalah. mau dengan yang ini atau dengan yang pertama tadi. Qala Allah Ta'ala wa 'ala alladhina yutiquna wa fidyatun ta'amu miskin. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas mengatakan, hiya lil kabir. Ayat ini yakni dan orang yang berat untuk berpuasa, maksudnya tidak mampu lagi untuk berpuasa, fidyah, maka bagi mereka membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Hadhil ayah atau hiya lil kabir alladhi la yurja bur'uhu. Ayat ini tentang orang yang sudah usia tua yang tidak diharap, lil kabir alladhi la yurja bur'uhu, orang sudah tua yang sudah tidak diharapkan sehatnya. Wal marid alladhi la yurja bur'uhu, demikian juga orang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Itu teranggap fi hukmil kabir, seperti hukumnya orang yang sudah lanjut usia. Wala qada'a alaihima, sehingga mereka berbuka dan tidak perlu mereka mengqada' hari tersebut. Li'adami imkanihi, dikarenakan mereka tidak mampu lagi untuk berpuasa. Bagaimana mungkin mereka dikatakan harus mengqada' karena mereka sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Tetapi mereka membayar fidyah. Wa ma'na yutiqunahu yatajashshamunahu. Makna yutiqunah dalam ayat itu adalah yatajashshamunah, keberatan. Itulah tentang kewajiban-kewajiban puasa atau kewajiban puasa Ramadan diwajibkan kepada siapa? Jawabannya, pada orang yang terpenuhi baginya syarat-syarat wajibnya puasa yang telah kita sebutkan tadi. Dan sebelum ana tutup majelis ini, sedikit ana ingin memberi nasihat untuk kita semua tentang at-ta'awun. Hendaknya kita, ayyuhal ummahat, hafidhani wa hafidhakunallahu jami'an, kita hendaknya untuk bersama-sama menegakkan ta'awun di tengah-tengah kita. Ta'awun, bantu-membantu, tolong-menolong di atas al-birri wa taqwa, terkhusus dalam pendidikan anak-anak kita, terkhusus dalam pendidikan yang alhamdulillah telah berjalan di lingkungan kita ini. Demi Allah, tidak akan tercapai pendidikan yang baik, tidak akan tercapai keberhasilan dalam pendidikan putra-putri kita kecuali dengan adanya ta'awun, kerjasama dari seluruh pihak, dari seluruh person, dari kita semua. Ta'awun yang kita lakukan, usaha bantu-membantu, tolong-menolong yang kita lakukan ini, manfaatnya tidak lain, itu untuk kita sendiri. Yang pertama, itu sebagai amalan yang besar di sisi Allah Azza wa Jal, yang mudah-mudahan kita mendapatkan hasilnya nanti di yaumul akhir. Yang kedua, itu bermanfaat untuk anak-anak kita. Kembalinya kepada pendidikan kita, pendidikan anak-anak kita, Ahlus Sunnah As-Salafiyun, itu sedikit jumlahnya. Musuh-musuh kita sangatlah banyak. Musuh kita baik dari dalam maupun dari luar sangat banyak. Mereka mengkader padahal mereka adalah ahlul batil. Mereka betul mempersiapkan untuk menghancurkan ahlus sunnah. Maka kita jangan sampai lalai. Maka butuh dari kita adanya ta'awun, kerjasama, bahu-membahu dalam pendidikan yang ada ini. Juga hendaknya kita berlomba-lomba untuk ta'awun. Berlomba-lomba ini yang semestinya. Kita berlomba-lomba dalam dakwah ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk dakwah? Apa yang telah kita perbuat untuk pendidikan ini? Andil apa yang bisa kita lakukan dalam dakwah, dalam Islam? Apa yang telah kita lakukan? Berapa lama kita hidup di dunia? Kita semua akan berpisah darinya. Ma hiya illa ayyam qalilah. Tidak lama kita akan tinggal di dunia ini. Apa yang sudah kita lakukan dalam agama ini? Hari-hari yang singkat kita lalui. Demikianlah letih yang kita rasakan, capek di saat kita ta'awun, itu hanya sebentar. Sebentar. Daripada nanti letih yang kita rasakan di yaumul akhir. Terkhusus, ana khususkan ini untuk ummahat, pendidikan putri, akhwat, pendidikan putri-putri kita betul membutuhkan ta'awun dari kita semua. Dari kita semua. Anak didik terus bertambah. anak-anak itu tidak kecil terus, usianya bertambah, pasti butuh jenjang-jenjang yang terus bertambah. Otomatis pengajar juga harus bertambah. Jika tidak ada tambahan pengajar, bagaimana akan jalan pendidikan? Maka tolong, jika di antara kita ada yang diminta untuk turut berperan dalam ta'awun, tolong dia jangan merasa berat. Jika ada waktu, kemampuan, sisihkanlah, bantulah, bantulah pendidikan kita bersama. Janganlah kita ini selalu mementingkan diri kita sendiri. Jangan egois, jangan selalu mementingkan kesibukan kita masing-masing. Jangan selalu mementingkan pekerjaan rumah. Tidak bisa diminta ta'awun berat karena alasan ini dan itu. Sibuk sama anak-anaknya dan seterusnya. Kemudian dia dengan itu meninggalkan ta'awun. Dengan itu dia berlepas tangan, tidak mau ikut membantu pendidikan ini. Jangan demikian. Maka disayangkan, kebanyakan ummahat, kebanyakan dari kita masih kurang dalam peran ini. Masih kurang berat untuk diajak ta'awun. Ingat, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita yang ikut andil dalam ta'awun, siapa lagi? Apa manfaatnya didirikannya ma'had jika tidak ada ta'awun di tengah-tengah kita? Semua lebih mementingkan kesibukannya. Tidak ada manfaatnya, tidak perlu kita buat pendidikan seperti ini jika semua itu egois, lebih mementingkan kesibukannya masing-masing. Diminta ta'awun beratnya, Masya Allah. Tidak perlu seorang mudarris, seorang yang memiliki ilmu itu. Jika demikian, semua orang itu mementingkan urusannya sendiri, tidak mau ikut ta'awun, andil dalam ta'awun. Apa perlunya seorang yang berilmu, seorang yang ustaz atau seorang mudarrisah? Apa yang repot-repot ngurusin anak orang lain? Cukup dia mengajar di rumah, ngajari anak-anaknya, bimbing anak-anaknya, keluarganya sendiri di rumah. Lebih enak daripada ngurusi anak orang. Sampai anak-anaknya sendiri, bahkan anak-anaknya sendiri demi ngurus anak orang lain, anak-anaknya yang terlalaikan. Anak-anaknya terlalaikan, demi Allah. Orang-orang yang seperti ini kita butuhkan. Ini jika kita egois, jika kita mementingkan diri kita masing-masing. Jika kita mementingkan, untuk apa kita capek-capek ngurusi anak-anak? Sudah kita duduk semua di rumah, ajari anak di rumah sendiri-sendiri, tidak perlu ada lagi ta'awun. Tetapi tidak demikian, kita semua terpanggil untuk sama-sama ta'awun, tolong-menolong di atas kebaikan. Tapi subhanallah, jangan sampai kita berat sekali untuk ta'awun dalam pendidikan ini. Satu jam saja dalam satu pekan, susahnya Masya Allah berpikir, padahal untuk pendidikan kita, untuk pendidikan anak-anak kita. Bukan ngajar, tidak mesti ta'awun itu harus ngajar, harus berilmu tinggi, tidak. Apa yang bisa kita lakukan untuk ta'awun, lakukanlah. Ngawasi anak-anak itu penting. Itu pun tidak setiap hari. Jadi kita tahu repotnya para mudarrisah dalam mengajar. Mereka pagi hari sudah harus cepat-cepat menyiapkan suaminya, menyiapkan sarapan, mandikan anak-anaknya, berangkat ke sekolah, berangkat di pagi hari dengan membawa anak. Dia gendong satu anaknya dan satu lagi dia tuntun. Sampai di kelas, mengajar baru sebentar, anaknya sudah nangis, sudah rewel, yang ini anaknya begini, itu. Bubar, gak jadi ngajar, ngurusin anaknya, terlantar kelas. Demikian yang terjadi terus. Tidak ada solusi. Sehingga ayo tolong kita semua bantu. Bantu ma'had, bantu pendidikan ini. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Teringat ada di salah satu ma'had yang Masya Allah ta'awun itu betul-betul terlihat di tengah-tengah mereka. Jadwal pengawas mengawasi anak-anak. Ada di salah satu ma'had itu seorang mudarrisah, seorang ummahat, salah satu ummahat yang rumahnya jauh dari sekolah, jauh dari madrasah, perjalanan 1 jam naik motor dia, datang setiap pekan, dia datang setiap jadwalnya dari 1 jam, lebih dari 1 jam datang untuk ke sekolah, cuman apa, untuk ngawasi anak-anak, untuk ngawasi anak-anak jauh rumahnya. Maka kita yang dekat rumahnya, tetapi kita kemudian enggan untuk ikut serta dalam ta'awun, maka ini tidak pantas. Ini tidak pantas. Sebuah nasihat untuk kita semua. Tingkatkanlah ta'awun di tengah-tengah kita dalam at-tarbiyah. Dalam at-tarbiyah. At-tarbiyah adalah perkara yang besar. Tidak bisa jalan sendirinya. Tidak bisa jalan dengan sendiri. Butuh adanya ta'awun dari kita semua. Semua dari kita sadar, menyadari akan hal ini. Tarbiyah itu milik kita. Manfaatnya kepada kita. Tidak ada yang lebih mementingkan dirinya masing-masing. Jangan kita itu mementingkan diri kita masing-masing. Repot. Di rumah demikian, saya enggak bisa ini, enggak bisa ini. Tidak. Minimal ada kegiatan kita di madrasah atau di ma'had. Tapi inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Juga tentunya bukan berarti bahwa kita berlebih-lebihan. Tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula berlalai-lalaian. Kita pertengahan, lakukanlah yang wajib yang harus kita tunaikan, tunaikanlah yang wajib, kemudian kita lakukan yang sunnah. Tunaikan kewajiban kita, tentunya tidak berlebih-lebihan dan tidak bermalas-malasan, tidak melalai-lalaikan. Taib hadza ma uhibbu an unabbih ila huna. Semoga bermanfaat apa yang anda sampaikan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.